Bismillah, afan, ana izin bertanya Ustaz, apa yang dimaksud tidak semua ilmu itu disampaikan? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Mungkin maksudnya tidak semua ilmu disampaikan seluruhnya. Artinya ada yang didahulukan, ada yang dibelakangkan. Kalau kalimat tidak semua ilmu disampaikan, mungkin ada kejanggalan di sana. Mengapa? Karena dalam hadis yang sahih dikatakan man katama ilman nafi'an alzamahu bilizamin min nar atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan dalam salah satu riwayat, siapa yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat, maka niscaya Allah akan lilitkan padanya lilitan api neraka, atau diberi kekang dari kekang api neraka. Alzamahu bilizamin min nar. Ini mengerikan sekali ancamannya. Siapa yang menyembunyikan ilmu? Sehingga tidak boleh menyembunyikan satu ilmu pun. Kita harus menyampaikan semuanya. Tetapi kenapa? Ada kata-kata yang sering kita dengar dari beberapa ulama, tidak semua itu harus disampaikan. Maknanya tidak semua ilmu harus disampaikan bersama-sama sekaligus. Sampaikan yang paling penting dulu, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Sebagai contoh, ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bersama Rasulullah SAW dalam satu kendaraan, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Ya Mu'adz, labbaik wa sa'daik," kata Mu'adz. "Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Dijawab oleh Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi, hak Allah atas hambanya adalah untuk diibadahi dan tidak disekutukan dengan suatu apapun. Sedangkan hak hamba dari Allah adalah tidak diazab selama dia tidak syirik. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Bolehkah aku beritakan berita gembira ini pada manusia? Bahwa mereka tidak diazab kalau mereka tidak syirik? Kata Nabi SAW, la tubashirhum fayattakilu. Jangan. Jangan sampaikan pada mereka, khawatir mereka akan yattakilu. Mana yattakilu adalah dia bersantai-santai, merasa tenang dengan berita tersebut, kemudian tidak beramal, atau tidak berlomba-lomba dengan kebaikan. Ternyata barakallahu fikum, kalimat la tubashirhum, jangan sampaikan pada mereka, maknanya jangan sampaikan pada orang-orang yang diduga akan salah paham, yang akhirnya itikal, yang akhirnya mereka meremehkan ibadah karena menganggap yang penting enggak syirik itu cukup begitu. Ikhwanuddin a'azakumullah, kata para ulama, ini maknanya bukan disuruh menyembunyikan ilmu, tetapi menunda ilmu disampaikan pada waktunya ketika mereka sudah siap menerimanya sehingga tidak terjadi salah paham. Demikian pula ucapan-ucapan sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dan lainnya, Abdullah bin Mas'ud, mengucapkan kalimat yang hampir sama, yaitu kalimat khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara manusia sesuai dengan pemahaman nalar mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku khawatir sebagian ilmu ini akan jadi fitnah buat mereka. Artinya akan terjadi kesalahpahaman. Ini semua barakallahu fikum dari hadis dan athar menunjukkan bahwa ilmu semua harus disampaikan, tetapi hendaklah bertahap. Kapan kita harus sampaikan yang ini, kapan kita harus sampaikan yang itu, yaitu dari al-aham fal-aham. Yang paling penting dulu, yang paling penting dulu, kemudian yang berikutnya, berikutnya, berikutnya. Dan juga, jangan menyampaikan sesuatu yang kira-kira diduga orang tadi akan salah paham. Karena tidak paham. Karena masih awam, masih sangat baru. Masih sedikit ilmu, disampaikan perkara yang pelik, yang sulit dipaham. Jangan khawatir menjadi fitnah buat mereka. Nanti, kalau mereka sudah menambah ilmu-ilmu yang lain sampai mereka mengerti, baru sampaikan perkara tersebut, karena itu sulit dipaham kecuali oleh orang-orang yang memiliki ilmu cukup. Sehingga barakallahu fikum, mana tidak semua ilmu disampaikan itu adalah tidak semuanya disampaikan sekaligus. Sampaikan dengan bertahap, sesuai dengan pemahaman mereka, sampai mereka semakin mengerti, semakin mengerti, semakin mengerti, maka sampaikan kelas yang berikutnya. Sebagai permisalan, kalau kita berikan ilmu tingkat kelas SMP, kamu sampaikan pada anak TK, apa enggak bingung mereka? Bingung. Bahkan mungkin akan menangis kepada orang tuanya, aku enggak mau sekolah lagi. Bingung, sulit, susah. Mengapa? Bukan kelasnya, belum nyampe nalarnya. Demikian pula kamu sampaikan pada anak SMP tadi perkara yang urusan kelas SMA, kelas 3 atau yang ilmu-ilmu yang di atasnya. Ya anak SMP tadi akan bingung, akan mutung, dia akan marah, saya enggak mau sekolah lagi. Enggak mengerti sama sekali. Bahkan mungkin mereka akan memahami dengan pemahaman yang salah. Barakallahu fikum. Demikian pula ilmu agama, kalau kita menyampaikan ilmu pada orang-orang yang bukan kelasnya, masih kelas 3, masih kelas SD, disampaikan ilmu tentang SMA, mereka enggak paham. Ini sebagai permisalan saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Afan Ustaz, ana izin bertanya, apa yang dimaksud, apa hukumnya menampilkan stiker dan pernak-pernik logo RII, Radio Islam Indonesia? Nah, menampilkan pernak-pernik stiker RII, atau mungkin Indahsiar, atau mungkin radio ini, radio Islam ini, radio Islam lainnya, segala macam, itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya adalah mengajak kaum muslimin untuk mendengar radio-radio Ahlus Sunnah, itu adalah niat yang baik. Wal innamal a'malu binniyat. Dan sungguhnya amalan termasuk, sungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Barakallahu fikum. Tetapi kalau untuk berbangga-banggaan, atau untuk ujub binafsihi, berbangga diri, maka itu adalah suatu yang dosa, suatu yang jelek. Tetapi kalau kita bertujuan untuk mengajak kaum muslimin, bagaimana mungkin kita bisa mengajak mereka untuk mendengarkan radio tersebut tanpa kita menerangkan pada mereka atau menunjukkan pada mereka? Ketika mereka membacanya di mobil kita misalnya, atau ketika mereka membacanya di sana, di pernik-pernik tadi, mereka akan melihat, oh ternyata ada radio Islam, oh ternyata ada radio Ahlussunnah, mereka akan paham. Barakallahu fikum. Sehingga tidak hanya logo RI, tapi semua apa yang kita tahu bahwa itu adalah radio Ahlussunnah, kita tunjukkan kepada kaum muslimin agar mereka tahu di sana ada radio-radio Ahlussunnah, ada radio-radio menyiarkan ilmu. Walhamdulillah, itu adalah suatu kebaikan. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, Afan Ustaz izin bertanya. Pengundian kayak kocok arisan atau kocok pemenang kuis, bolehkah? Jazakallahu khairan. Nah, tidak mengapa, barakallahu fikum, karena itu seperti qura'ah. Qura'ah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika akan safar, beliau undi istri-istrinya, siapa yang akan dibawa. Maka itu adalah qura'ah yang diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan Ustaz izin bertanya, jika seorang anak minta mainan sama bapaknya, tapi bapaknya tidak mau belikan dengan berbagai alasan, dan akhirnya anak tersebut nabung, ia rela tidak jajan karena pengen ngumpulin uang buat beli mainan tersebut, tapi anak tersebut tidak mau beli atau tidak mau bilang bapaknya karena takut dimarahin atau tidak diizinkan. Dan rencana beli lewat temannya, Afan Ustaz, bagaimanakah yang seperti ini? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wabarakallahu fikum. Wafikum barakallahu wa jazakumullahu khairan. Orang tua ketika melarang pasti ada alasannya. Apakah alasannya karena permainannya permainan yang tidak bagus dan tidak mendidik? Itu kemungkinan pertama. Atau orang tua tahu bahwa kamu kalau memiliki mainan itu, kamu akan lebih banyak main-main daripada belajar. Sehingga barakallahu fikum, jangan kamu melakukan hal-hal yang orang tua melarangmu. Barakallahu fikum. Tidak boleh kita menentang atau melarang nasihat orang tua. Kalau orang tua menyatakan jangan, ya jangan. Walaupun engkau urun atau engkau kumpulkan uang sendiri, masalahnya bukan uangnya. Masalahnya bukan uang. Oh ini bapak pelit, gak mau belikan. Bukan, bukan karena pelit. Orang tua biasanya ketika melarang bukan karena bakhil, tetapi karena ada sesuatu madarat yang dikhawatirkan oleh orang tua tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, Afan mau bertanya Ustaz, bolehkah bagi kita mendoakan atau memberi kabar tentang kematian seseorang yang sudah tidak satu manhaj lagi dengan kita atau sudah menyimpang? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sesungguhnya semua muslim selama dia masih Islam boleh kita doakan. Boleh kita doakan dengan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Kecuali kalau sudah kafir, musyrik, maka disebutkan di dalam ayat Allah teguran kepada Allah SAW untuk jangan mendoakan mereka. La taqum fihi abadan atau la tusalli ala ahadin minkum minhum mata abada. Jangan kau salatkan kepada, jangan kau salati orang yang mati dari mereka. Ala ahadin minhum mata abada. Ini barakallahu fikum adalah kalau mereka sudah kafir, walaupun tastaghfir lahum sab'ina marrah, walaupun engkau mendoakan ampunan untuk mereka 70 kali, tetap enggak akan diampuni. Sehingga kalau dia masih muslim, maka barakallahu fikum tidak mengapa kita mendoakan kebaikan pada mereka. Hanya saja tidak perlu perkara itu di hadapan umum. Doa tadi khawatir disalahpahami oleh kaum muslimin. Bagaimana salah pahami? Ini orang sudah menyimpang. Kemudian kamu dengan di hadapan umat mengatakan semoga Allah merahmati dia, semoga, dikira bahwa dia tidak menyimpang, tidak sesat. Padahal dia misalnya sudah na'udzubillah mencerca para sahabat seperti Syiah Rafidhah, atau kalau Syiah malah sebagian mereka sudah kafir ya, seperti Khawarij misalnya, para kaum teroris yang banyak mengkafirkan kaum muslimin. Maka jangan kita mengucapkannya di hadapan umum dikira mereka adalah orang-orang baik, kamu doakan dia. Jangan. Sehingga hukum asalnya selama dia masih muslim boleh didoakan dengan rahmat, tetapi dari sisi lain engkau jangan menunjukkan pada kaum muslimin bahwa mereka adalah orang yang baik, mereka sudah menyimpang. Barakallahu fikum. Sehingga tunjukkan kalau engkau dalam keadaan menjelaskan orang ini menyimpang, jangan ikuti mereka karena dia adalah khawarij, atau orang yang terpengaruh dengan pemikiran khawarij, atau orang-orang yang menyimpang sesat karena ini dan itu dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.